Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mentelaah sejumlah nasihat yang utamanya ditujukan pada wanita dari risalah Mau'idhatun Nisa karya Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab ta'amulat fi qawlihi ta'ala, renungan terhadap firman Allah ta'ala, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Renungan untuk surat An-Nur ayat yang ke-31. Lengkapnya adalah firman Allah ta'ala, dan wakul dan katakanlah dan umumkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga wahai para dai, lil mu'minat, kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan min sebagian dari absarihinna, pandangan mereka, dan hendaknya mereka menjaga furujahunna, kemaluannya. Wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan zinatahunna, daya tarik fisiknya, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak minha dari zina. Wal yadribna bi khumurihinna, danlah mereka julurkan kerudung-kerudung mereka, ala juyubihinna, menutupi kerah-kerah baju mereka, kerah-kerah bajunya. Wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan zinatahunna, daya tarik fisiknya, illa kecuali kepada libu'ulatihinna, suaminya, au abaihinna, atau ayahnya, atau bapak mertuanya, atau anak laki-lakinya, atau anak suaminya, anak tirinya, au ikhwanihina, atau saudaranya, sekandung, sebapak ataupun seibu, au bani ikhwanihina, atau keponakan laki-lakinya, anak dari saudara laki-laki atau anak dari saudara perempuan, au nisaihina, atau sesama wanita, au ma malakat aymanuhunna, atau budak yang mereka miliki, au tabi'ina, atau orang yang penderek, kata orang Jawa, orang yang mengikuti, ghairi ulil irbah, dan dia adalah laki-laki yang tidak punya nafsu, minarijali, atau orang yang mengikuti kemana atau sering mengikuti kemana pergi, dan dia adalah ghairi ulil irbati minarijal, laki-laki dewasa yang tidak memiliki nafsu, awit tifli, atau anak kecil, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, yang belum mengerti ini aurat wanita. Wala yadribna, dan janganlah mereka pukulkan bi arjulihina, kakinya, untuk memberitahukan mayukhfina min zinatihin, perhiasan yang mereka sembunyikan di balik rok, di balik long dressnya. Watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah, tulus karena Allah jami'an semua kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan dalam ayat ini, Allah perintahkan wanita-wanita yang beriman untuk radul basar, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan Allah sebutkan sejumlah ketentuan yang lain berkaitan dengan wanita. Dan Allah menyebutkan ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ayat ini setelah satu ayat sebelumnya yang berkaitan dengan laki-laki dengan topik yang sama, yaitu menundukkan pandangan, menjaga dan menjaga kemaluan. Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-30, Dan ayat sebelumnya ini sebelumnya pas persis. Ya, berarti ayat yang ke-30. Tidak ada jedanya. Karena sebelumnya itu boleh jadi ayat 29 atau ayat 20 atau bahkan ayat pertama. Itu juga tentu sebelum ayat 31. Nah, ini adalah di ayat sebelumnya yang persis. Persis sebelumnya. Berarti kalau ini ayat 31 berarti ayat ke-30. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang laki-laki yang betul-betul beriman, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Hal tersebut lebih membawa azka, lebih suci, membawa kesucian bagi mereka. Innallah khabirum bima yasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Maka di sini Allah katakan faghadul basar, bahasanya menundukkan pandangan dan tidak bermata jelalatan dan berpandangan yang teratur, pandangan yang tidak seenaknya, itu azka wa athhar wa anqa, itu lebih suci dan lebih suci, akan membuahkan kesucian bagi laki-laki dan perempuan ma'an dua-duanya. Dan siapa yang atlaqa libasarihi al-ainan, melepaskan belenggu untuk pandangannya, artinya dia melihat tanpa ada aturan, suka-suka, ini bahasa kita jelalatan, wa akhada yang dhuruhuna wa hunak, dan memandang kesana dan kemari tanpa memperhatikan apa yang Allah haramkan, ini apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, fa inna hada dari'atun, maka ini adalah jalan untuk terjumus dalam fahisyah, perbuatan kecil yaitu zina. Wal muharram yang tentu adalah berarti jalan menuju perbuatan yang haram. Karena pandangan yang haram adalah sarana terwujudnya zina. Wabaridun, dan dia adalah bagikan pos yang mengantarkan kepada zina. Baridun itu artinya kurir, artinya kurir pengantar, orang yang mengantarkan surat, itu baridun. Maka pandangan yang haram itu baridun, pos atau kurir yang akan mengantarkan kepada zina. Ya, kemudian berkaitan kembali ke ayat 31. Allah katakan wa kullil mu'minat, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Ya, maka di sini ada panggilan dan seruan yang ditujukan kepada wanita-wanita yang beriman. Dan para wanita di sini disebut dengan sebutan yang mulia. Dzakara hadzal laqab al-'adzim, maka disebutkan gelaran yang mulia. Ini gelaran yang istimewa, iman. Maka disebutkan hal ini karena iman itu akan mengharuskan pemilik iman untuk mentaati perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wanita yang beriman yang sejati dalam imannya, itulah wanita yang yantabiku alaih hadal wasfu, yang tepat pada dirinya sifat ini. Ini sifat yamtasil, melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wanita tersebut tentu tidak akan tatarot, tidak akan bimbang untuk istijabah, untuk merespon perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena wanita yang beriman, yang betul-betul beriman, itu sebagaimana yang Allah katakan, tidaklah pantas, yaitu tidaklah boleh, dan tidak terjadi pada orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, mereka punya pilihan yang lain. Pilihan yang lain, ka'antakula, semacam mengatakan, oh ini enggak cocok. Ini cocok, ini tidak cocok. ini pas untukku atau ini tidak pas untukku atau kalimat semacam itu. Ini bukan sifat orang yang beriman. Ini sifat orang yang beriman ketika ada perintah Allah, dia tidak akan menimbang ini cocok dan tidak untuk dirinya. Namun ini perintah Allah, saya adalah orang yang beriman, saya taat. Wa inna matangqadu, namun wanita yang beriman, demikian juga laki-laki yang beriman, maka dia akan patuh dan pasrah. Kemudian berkenaan dengan ini, maka disebut iman di sini untuk memotivasi, ini, untuk mendorong. Terkandung dalamnya dorongan untuk laksanakanlah apa yang akan disampaikan. Ini, Anda adalah orang yang terhormat, orang yang mulia. Ini, tidak layak bagi Anda untuk durhaka, karena durhaka bukanlah perbuatan orang yang mulia. Ini, maka Anda orang yang mulia dan muliakanlah diri Anda dengan taat. Tundukkanlah mereka akan menundukkan sebagian pandangan mereka. Min di sini litaba'id, maknanya sebagian. Karena menundukkan pandangan yang diperintahkan, maka menundukkan pandangan itu matlubun diperintahkan dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Tidak dalam semua masalah. Oleh karena itu maka di ayatnya akan kita jumpai pengecualian. Ini pengecualian di mana seorang wanita tidak diperintahkan untuk menundukkan pandangan darinya. Dan menundukkan pandangan bagi wanita di sini wa fi mutalabah, dan perintah untuk menundukkan pandangan di sini tidak ada beda antara pandangan kepada laki-laki secara langsung atau pada fotonya. Li'anna nihaya fil amraini wahida. Karena ujungnya baik yang dilihat adalah sosok dan personnya ataupun foto dan gambarnya itu sama. Tidak ada beda antara melihat sosok asli ataupun foto ataupun gambarnya. Kemudian Allah mulai dengan menundukkan pandangan sebelum menjaga kemaluan. Maka ini adalah memulai wasilah. Maka membahas terlebih dahulu wasilah. Alat itu ada al-mahafadha alaiha, yang wasilah tersebut atau perkara yang jika itu dijaga maka akan terjagalah kemaluan. Maka disebutkannya ada perintah untuk menundukkan pandangan, habis itu menjaga kemaluan, mengisyaratkan. Bahasanya menundukkan pandangan adalah sarana untuk terjaganya kemaluan. Dan tidak menundukkan pandangan itu adalah di antara sebab orang terjemus dalam kejahatan kelamin. Fal mar'ah, maka wanita alati latu'na, yang tidak perhatian untuk menundukkan pandangan, maka dia menjumuskan dirinya ke dalam bahaya. Karena setan itu akan istidraj. Ini syai'an fa syai'an, akan menggoda sedikit demi sedikit. Ini wala ta'amal insan, seandainya kita renungkan. Asal muasal wanita-wanita yang bejat, wanita-wanita nakal, wanita-wanita yang rusak, yang mereka terjumus dalam fawahis azimah, ini perbuatan keji, zina, pelacuran dan yang lain. Wajadah, maka akan dia jumpai bahasanya awal itu semua kanat min hadal qabil, dari sini. Dari mana kemudian berzina? Zina sebelumnya pacaran. Pacaran sebelumnya tertarik dengan laki-laki ganteng. Dan maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ima annah atlaqat libasarina al-ainan, boleh jadi makna latarnya melepas ikatan untuk pandangannya, bermata jelalatan. Ini berarti melihat secara langsung person, atau dia tangdur atau wanita tersebut melihat-lihat majalah telanjang atau suar majinah, foto-foto yang memalukan, atau tasmi' atau mendengarkan nyanyian-nyanyian, nyanyian-nyanyian yang dosa, nyanyian-nyanyian yang mengajak pada kejelekan, atau sarana-sarana yang lain yang sarana itu sendiri sudah haram yang mengantarkannya kepada zina. Ya, maka berawal dari hobi semacam ini, boleh jadi nyanyian, boleh jadi jelalatan, asbahat jadilah bitil kata rojah, sampai pada level seperti itu. Akhirnya kejahatannya berangsur sedikit demi sedikit sampai pada level tadi. Oleh karena itu maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai membahas wasilah sarana yang mengantarkan pada zina. Yaitu tidak menjaga pandangan. Fi hadza, maka dalam hal ini tanbih. Berarti mengingatkan kepada sarana-sarana zina yang lain secara tidak langsung. Maka semua sarana yang misluha, semisal tidak menjaga pandangan, yang dampaknya semisal dengan tidak menjaga pandangan, yaitu mengantarkan pada zina, maka hukumnya sama dengan hukumnya. Maka kalau di ayatnya cuma menyebutkan di antara sarana terjadinya zina adalah tidak menjaga pandangan, maka semacam itu mendengarkan nyanyian. Wal ghina baridu zina. Dan nyanyian itu adalah kurirnya zina. Dan jalan yang mengantarkan kepada zina. Demikian juga melihat foto atau pemandangan-pemandangan yang haram. Demikian juga obrolan yang haram, chatting yang haram. Komen Facebook yang haram. Awil hadis ma'an nisa atau obrolan bersama atau ngobrol bersama perempuan. Perempuan-perempuan yang rusak. Berkawan dan ngobrol bersama perempuan-perempuan yang terjumus dalam semisal perkara-perkara yang batil ini. Yaitu maksudnya wanita yang rusak, wanita yang bejat. Maka berkawan dengannya mengantarkan kepada kejelekan. Fahada kulluhu, maka ini semua mengantarkan kepada terjumus dalam perbuatan yang kecil yaitu zina. Kemudian Allah katakan, jagalah kemaluan. Menjaga kemaluan adalah min ahamil umur, termasuk perkara yang paling penting. Yang hendaknya seorang muslimah itu tukna perhatian dengannya. Cara perhatiannya adalah dengan memiliki, dengan mengambil semua sebab yang mengantarkannya kepada bisa menjaga kemaluan. Dan wanita yang menjaga kemaluannya, dia akan mendapatkan gelar-gelar yang mulia. Yang gelar tersebut tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menjaga kemaluan. Wanita yang menjaga kemaluan lah wanita yang layak untuk disebut sebagai afifah, wanita yang menjaga kehormatan. Nama lainnya dalam bahasa Al-Quran disebut muhsanah, wanita yang terbentengi. Al-barrah, wanita yang baik. At-taqiyah, wanita yang bertakwa. Dan sifat-sifat dan gelar-gelar mulia lainnya. Maka bagaimanakah mau-maunya dia ganti nama-nama yang mulia ini ketika dia jaga kemaluan, dia ganti dengan nama-nama yang jelek. Ini dengan disebut wanita yang fasikah, wanita yang fasik, wanita yang bejat, wanita jalang, wanita nakal. Wa kaifa tastabdiluha bi alqabin syani'ah. Maka bisa-bisanya ada wanita yang mau menanggalkan gelar yang mulia, dia ganti dengan gelar yang kecil. Zania, pelacur. Fajira, wanita nakal. Ahira, wanita bejat. Khabisah, wanita kotor. Wabi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Dan sejelek-jelek gelar adalah gelar fasik, gelar yang menunjukkan kefasikan dengan berbagai nama, berbagai macam namanya, ini pelacur dan sebagainya. Ba'dal iman, padahal dulu punya gelar iman, gelar baik. Nih. Maka ya, sejelek-jelek gelar adalah gelar-gelar yang menunjukkan kalau dia adalah mantan orang baik. Mantan orang baik. Itu sejelek-jelek gelar. Allah katakan demikian bahasa bebasnya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya, terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang menjamin untukku, menjamin padaku, bahasanya dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu mulutnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, aku jamin untuknya surga. Ya. Ya, dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad. Maka di antara amal penting untuk masuk surga adalah menjaga mulut dari kemasukan makanan yang haram, menjaga mulut dari mengeluarkan perkataan yang haram, dan yang kedua adalah menjaga kemaluan. Wa hifdzul lisan, dan kenapa dihubungkan antara kemaluan dengan lisan dan mulut? Kenapa digandengkan? Menjaga kemaluan atau menjaga mulut dan menjaga kemaluan untuknya surga. Kenapa digandeng? Boleh katakan digandengnya dua hal ini karena hifdzul lisan sababun min asbabi hifdzil faraj. Kenapa digandeng dalam satu hadis? Boleh katakan terjaganya lisan, omongan, komen, SMS, WA, terjaganya lisan, terkendalinya lisan dan teman-temannya, itu adalah sebab terjaganya kemaluan. Kemaluan itu gagal terbentengi sering-seringnya karena gagal membentengi lisan, gagal membentengi dan mengatur chatting, komen dan komentar dan lain-lainnya. Dan demikianlah realitanya, ya kan? Demikianlah realitanya. Dulu orang baik-baik, jadi orang yang bejat, orang yang rusak, berawal dari komen Facebook, beramal dari WK-WK-WK. Dan teman-temannya, ini rusak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya terjaganya lisan adalah sebab terjaganya kemaluan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, jika seorang anak Adam itu menjumpai waktu pagi, maka semua anggota badan itu tukafiru lisana. Terjemah Jawanya ini wanti-wanti dengan semua anggota badan. Ngasih warning kepada lisan. Semua anggota badan ngasih warning kepada lisan. Fatakul, dan mengatakan, ittaqallaha fina, wahai lisan, meskipun kita tidak dengar. Ini hal yang gaib. Dan orang yang beriman itu mengimani hal yang gaib. Dan Nabi mengatakan bahasanya anggota badan yang lain, kaki, tangan, termasuk kemaluan, itu ngomong kepada lisan. Itaqillah hafina. Wahai lisan, jagalah kami. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah untuk selamatnya kami. Fa'ina manahnu bik, karena kami mengikutimu. Jika kamu lurus, kami lurus. Jika kamu bengkok, kami bengkok. Maka semua anggota badan termasuk diantaranya bima fiha, itu terjemahnya, termasuk diantaranya al-farju, kemaluan, mengikuti lisan. Betapa banyak wanita yang dulu adalah wanita yang beriman, wanita salihah, afifah, ya, wanita yang syarifah, mulia, dan tahu mulianya dirinya. Bahkan wanita yang asalnya adalah hidup dari keluarga santri, nah, bapak ibunya orang baik-baik. Hidup dalam tengah-tengah keluarga yang di keluarganya itu ya, tumbuh berkembang iman, kesalehan dan takwa. Lalu ada serigala jantan yang mendatanginya, lalu merusaknya. Bilisaniha, dan itu cukup berawal dari lisannya, dari miskolnya, dari ucapannya. Wa akhadha, dan mulailah serigala tadi, boleh jadi lewat telepon atau yang lain, lewat telepon, lewat Facebook, atau yang lain, yuhadisuha, ngajak dia ngobrol. Bikalamin raqiq, dengan kalimat yang lembut, karena ada maunya. Nanti kalau sudah jadi pacarnya kemudian baru marah-marah ya. Sebelum dapat target ya, bikalamin raqiq, lembut, alfadhin mughriyah, dengan kata-kata yang menggoda. Fa'afsada alaiha, lalu ujung-ujungnya ya, bahasa kita ya, jadi pacarnya, kemudian setelah itu dia rusak kehormatannya, zina wasyarafaha. Dia yang berarti ketika dia terjadi zina, maka dia rusak kemudian kehormatan wanita tersebut dan kehormatannya dan nilainya. Suma inna siyaqal ayat, kemudian rentetan ayat ini istamala, memuat sejumlah kaidah penting. Siapa yang memperhatikan kaidah tersebut dengan baik, kemudian menjaganya dengan sebetul-betul, dengan betul-betul menjaganya, maka kaidah tersebut, mengamalkan kaidah tersebut akan mengantarkan wanita kepada terjaganya kemaluan dan terjaganya selamatnya, sehingga dia menjadi wanita yang memiliki iffah. Kaidah yang lain selain kaidah menjaga kemaluan adalah menutup aurat. Allah katakan di lanjutannya ayat, janganlah dia nampakkan daya tarik fisiknya ila ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak. Artinya kaidah berikutnya adalah kaidah jilbab. Dan jilbab adalah pakaian yang menutup fisik seorang wanita secara total, keseluruhan badannya. Fa inna haraja 'alaiha fihi, dan pakaian itulah yang dimaksud dengan madhhar minha, kecuali yang nampak. Yang kecuali nampak itu pakaian. Fa inna haraja 'alaiha, tidak ada dosa atas perempuan dengan nampaknya jilbabnya sehingga dilihat oleh laki-laki. Dan tentu di luar kemampuan si wanita jika jilbabnya juga tidak terlihat. Harus di rumah terusnya. Itu juga satu hal yang di luar kemampuannya. Akan tetapi menjadi kewajiban wanita, wanita muslimah yang bertakwa, untuk memperhatikan masalah jilbab, yaitu jangan sampai pakaiannya itu sendiri adalah pakaian penggoda. Ini pakaian fitnah, pakaian yang menarik pandangan. Karena sebagian wanita memakai abaya, aba'ah, memakai abaya, memakai long dress. Ini muzayyanah yang penuh dengan hiasan. Muzakhafah, penuh dengan gemerlap. Fiha fitnatun lirijal, yang ini menjadi sumber godaan bagi laki-laki. Dan dengan hal tersebut maka dia melanggar perintah Allah Tabaraka wa Taala dalam ayat ini. Falih, maka menjadi kewajiban wanita yang masih punya iman untuk menyadari ketika dia memakai abaya semacam itu. Ketika dia memakai jilbab dengan pasangannya, annaha libasu hismah, bahasanya pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang menunjukkan malu, bukan pakaian yang penuh dengan daya tarik. Dan hendaklah dia julurkan kerudungnya. Dan khimar, kata pendapat Abdul Razak, huwa jilbab, sama dengan jilbab. Ya, lain hanya dengan misalnya Al-Albani di jilbab Mar'ah Muslimah yang membedakan antara khimar dengan jilbab. Namun beliau katakan wal khimar wal jilbab. Khimar itu sama dengan jilbab. Itulah pakaian yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutup seluruh badannya. Maka jika wanita itu berada di satu tempat yang dihadiri oleh laki-laki yang bukan laki-laki asing, yang bukan siapa-siapanya, wajib baginya untuk hendaknya jilbabnya atau khimarnya itu ya, menjulur pada kerah bajunya, menjulur ke bawah. Yang dampaknya menurut beliau, kemudian yang namanya khimar ketika menjulur ke bawah, maka itu akan menutupi wajahnya, menutupi tangannya, dan menutupi badannya, menutupi semua daya tarik fisiknya, supaya laki-laki kemudian tidaklah tergoda dengan sebab daya tarik fisiknya yang ini jadi sarana terjadinya kerusakan. Dan janganlah wanita yang beriman menampakkan daya tariknya kecuali libu'ulatihinna kepada suaminya. Maka setelah Allah tabaraka wa ta'ala menyelesaikan, setelah Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk menampakkan zina, daya tarik fisik, Allah sebutkan, Allah jalla wa ala menyebutkan pengecualian-pengecualian min hadil ayat dari larangan ini. Maka lil mar'ah, boleh bagi, li di sini menunjukkan jawaz. Lil mar'ah, maka boleh bagi wanita untuk menyingkap dan membuka wajah dan dua telapak tangannya. Indahum, di depan orang-orang laki-laki yang akan disebutkan. Maka wallahu a'lam, bisa kita tangkap dari kalimat ini. Kalau pendapat saya Abdul Razak, yang boleh dinampakkan oleh wanita muslimah di depan mahramnya itu cuma wajah dan dua telapak tangan. Nih, yang kita tangkap dari kalimat yang baru saja kita baca, pendapat beliau, kalau wanita muslimah di depan mahramnya, kan ini mau membahas mahram. Nih, laki-laki yang disebutkan nanti mahramnya, bapak dan seterusnya, beliau cuma mengatakan membuka wajah dan dua telapak tangannya. Nah, maka kalau di depan wanita, di depan laki-laki ajnabi, maka tertutup seluruhnya sampai wajah dan telapak tangannya, sebagaimana di paragraf sebelumnya, faturati wajaha wayadaha. Nih, ada di depan mahram, maka yang kita tangkap beliau berpendapat ya, yang tersingkap hanyalah wajah dan telapak tangan. Namun yang lebih tepat wallahu ta'ala a'lam, ya, di depan mahram, bapak, anak, keponakan dan seterusnya, ya, boleh menampakkan mawadi'ul wudu, anggota wudu, anggota yang dibasuh saat wudu. Ini, maka rambut boleh terlihat, bukan hanya wajah. Ini, karena rambut adalah anggota wudu. Ini, tangan sampai siku boleh terlihat, demikian juga kaki sampai mata kaki. Ila libu'ulatihinna, yang boleh menampakkan wajah dan telapak tangan kepada suaminya, bahkan tentu suami boleh lebih dari itu. Al-ba'al maknanya adalah azawj, suami. Maka seorang wanita boleh menampakkan daya tariknya kepada suaminya. Bahkan wanita disyariatkan baginya untuk berdandan secara sempurna. Kamilah zina. Menampakkan daya tariknya secara sempurna, abha yang paling indah, wa ahsan, dan yang paling bagus dari daya tariknya. Tidaklah dia nampakkan kepada suaminya. Akan tapi sebagian wanita ta'tani bizina, itu perhatian untuk berdandan ketika dia mau keluar rumah. Ima boleh jadi lil munasabat, karena ada satu acara, ini acara kumpul-kumpul, ini pesta dan semacam itu. Wa amma inda zaujiha, adapun saat di depan suaminya, maka boleh jadi tidak berdandan sama sekali atau berdandan biasa-biasa saja. Nah, berdandan yang luar biasa karena mahu jagong manten. Wa hadza minal intikas fil fuhum. Maka ini adalah di antara bentuk pemahaman yang terbalik. Pemahaman yang terbalik kalau untuk orang yang beriman. Untuk wanita yang beriman, maka ini satu hal yang terbalik. Seharusnya berdandan yang lengkap tadi untuk suaminya. Untuk orang yang halal ketika tergoda dengan dandanannya. Bukan malah ditujukan kepada orang yang laki-laki yang tidak bisa ngapa-ngapain jika dia tergoda dengan dandanannya. Maka janganlah dia nampakkan daya tariknya kecuali kepada suami dan bapak, bapak mertua, anak, ini anak suami, anak tiri, kemudian saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan. Demikian juga termasuk yang meskipun tidak ditegaskan oleh ayat adalah paman. Ini meskipun tidak ditegaskan oleh ayat, termasuk diantaranya adalah paman. Fakulu ha'ula, maka beliau-beliau ini adalah mahram bagi wanita. Ini, dan tidak disebutkan dalam ayat ini paman, namun paman termasuk dalam hal ini. Demikian juga boleh baginya menampakkan daya tariknya atau sebagian dari daya tariknya kepada nisa'ihinna, sesama wanita. Ya juzuli nisa', maka boleh bagi wanita sebagiannya memandang kepada sebagian yang lain mutlakan, ya, tanpa kecuali. Namun yang kita dapatkan di kitab-kitab fikih, tetap ada yang harus tertutup nih antara satu wanita dengan wanita yang lain. Aurat sama wanita, aurat sama wanita muslimah nih adalah antara pusar sampai lututnya. Nih antara pusar sampai lututnya. Nih maka perkataan beliau mutlakan di sini nih kurang jeli, kurang teliti. Ini kurang teliti, kurang cermat. Ini karena bisa ditangkap, boleh luha, boleh lihat semuanya. Padahal tidak. Ya, namun ketika kita katakan aurat sama muslimah adalah dari pusar sampai lutut, itu bukan berarti kalau pas berada di ruangan khusus wanita, ya, boleh buka sebuka-bukanya, ya. Nah, yang dimaksudkan jika memang diperlukan, maka tersingkap, atau diperlukan, maka tidak perlu malu. Jika diperlukan untuk misalnya nyusui anak atau tersingkap, ya, maka tidak perlu malu, tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu kemudian cepat-cepat kemudian ditutupi, tidak perlu. Ditutupi, segera ditutupi ya enggak apa-apa, tapi jangan kayak orang ketakutan, kayak dilihat orang lain atau ya nanti-nanti juga enggak apa-apa. Itu maksudnya, bukan berarti buka-bukaan sesuka hatinya, namun nyantai, asalkan bukan pusar sampai lutut, nyantai. Ini maka paha tidak boleh terlihat antara satu wanita dengan wanita yang lain. Kemudian tentang nisa'ihinna, di sini ada dua pendapat. Ini, tafsiran yang pertama yang tadi disebutkan, nisa'ihinna adalah sesama wanita. Wa yahtamil, dan dimungkinkan juga anal idhofah, bahasanya idhofah di sini nisaihina, di sini ada mutaf-mutaf ilaih, di sini bermakna sejenis, sehingga artinya sesama wanita muslimah. Alati min jinsikum, yang sejenis dengan kalian. Sehingga pakai, kalau pakai tafsiran yang kedua, ini dalil bagi ulama yang mengatakan, di antaranya adalah Ibnu Katsir, seorang muslimah tidaklah boleh dilihat oleh wanita dhimmi. Maka wanita dhimmi statusnya sebagaimana laki-laki ajnabi. Ini menurut tafsiran yang kedua, yang mengatakan nisaihinna artinya sesama wanita muslimah. Lain hanya dengan tafsiran yang pertama, nisaihinna artinya sesama wanita. Nih, maka berarti wanita dhimmi artinya non muslim itu nih, dianggap sama dengan muslimah. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini tentang status wanita non muslim. Namun pendapat yang paling kuat kalau kita lihat mencermati hadis-hadis tentang wanita Yahudi atau yang lain yang datang ke rumah Nabi, tidak disebutkan kalau Aisyah itu atau istri Nabi kemudian pakai jilbab ketika datang tamunya perempuan Yahudi. Maka pendapat yang lebih tepat dan yang lebih kuat ini, wanita non muslim sama dengan muslimah. Dengan catatan manakala dia wanita non muslim tadi ya, tidak ada yang mencurigakan dari perbuatannya. Kalau dia adalah wanita yang tidak bisa yang tidak bertanggung jawab ya, nanti cerita-cerita tentang aurat seorang muslimah, maka disikapi sebagaimana laki-laki ajnabi. Amma malakat aymanuhunna, atau demikian juga kepada laki-laki yang jadi budak milik seorang wanita. Maka boleh bagi budak idza kana kulluhu, jika seluruh dirinya adalah budak milik lil unsa, seorang perempuan, boleh bagi dia budak ini untuk melihat majikannya. Ya, selama kepemilikan si wanita kepada budak tersebut bersifat 100%. Maka jika hilang kepemilikan atau sebagian kepemilikan, maka tidak boleh. Maka berkaitan dengan budak, maka kepemilikan itu bisa hilang namun tidak total. Bisa hilang namun tidak total. Yaitu budak mukatab. Budak mukatab. Misalnya, budak yang dijanjikan kamu merdeka jika kamu bayar 50 juta. Nah, sekarang baru bayar 25 juta. Maka dia sudah 50% bukan budak. Bisa 50% bukan budak. Nanti kalau sudah genep 50 juta, nah baru kemudian dia 100% bukan budak. Aitabiin, atau orang yang mengikuti ya, biasa barang, yang dia bukanlah ghairi ulil irbati minarijal, dia laki-laki dewasa yang tidak punya syahwat. Maka demikian juga boleh menampakkan aurat atau sebagian aurat kepada laki-laki yang suka mengikuti kalian. Wa yata'allaquna bikum minarijal, atau demikian laki-laki dewasa yang yata'allaquna berkaitan erat kemana-mana sering bareng, dengan catatan, dengan syarat la irbata lahum, dia tidak punya syahwat. Tidak punya syahwat fi hadhi syahwat, dalam masalah syahwat ini, yaitu syahwat perempuan, lawan jenis. Boleh jadi dia punya syahwat makan, syahwat makanan, karena itu juga disebut syahwat, keinginan. Namun syahwat lawan jenis dia tidak punya. Kalmakto, semacam orang yang idiot, alladzi la yadri ma hunalika, yang dia tidak tahu ini tuh apa. Ini tuh apa. Demikian juga kal'ainin, orang yang impotent. Namun important yang dimaksudkan alladzi lam yabqa lahu syahwah la fi farji wa la fi qalbi. Yang tidak punya syahwat biologis baik di kemaluannya, dia tidak bisa tegang, wala fil qalbi, tidak pula di hatinya. Dia tidak punya keinginan. Karena boleh jadi ada orang yang impoten namun pengin namun enggak bisa. Nah, artinya di hatinya itu ada keinginan syahwat biologis namun non farjinya tidak memungkinkan, ya kan? Maka di sini inin yang beliau maksudkan memenuhi dua syarat. La syahwata lahu fi farjihi wala fi qalbihi. Memang sama sekali enggak punya minat, ya. Ada wanita telanjang dia juga enggak pengin. Demikian juga kemaluannya juga tidak mendukung. Dua-duanya. Bukan hanya masalah kemaluannya saja. Fa inna hadha la mahdhura min nadharihi. Maka orang semacam ini tidaklah terlarang untuk melihatnya. Demikian juga anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan. Siapa itu? Anak kecil yang belum tamyiz. Belum 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun menurut tolak ukur jumhur. Ya, meskipun sebenarnya untuk tamyiz, kalau ulama Hanabilah artinya nyambung dijak ngobrol. Dia bisa ngobrol sebagaimana laki-laki dewasa dengan sama ngobrol nyambung, ditanya ini ya, tidak kemudian tiba-tiba ditanya A kemudian dia jawabnya B. Nah, itu berarti belum tamyiz. Kalau yang biasa kita dengar di keterangan dari Syafi'iyah, tamyiz tolak ukurnya bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Dia ngerti ini mainan pisau bahaya. Ini kalau mainan pisau cuma begini saja. Dia ngerti ini licin misalnya. Dia kalau ini licin dia akan harus jalan seperti apa. Itu tamyiz. Maka tolak ukur tamyiz ini bisa nyambung dijak ngobrol, asik dijak ngobrol. Bisa faham, faham dijak ngomong, atau bisa tahu mana bahaya dan tidak. Maka boleh bagi mereka untuk melihat perempuan ajnabi. Dan Allah memberikan alasan karena mereka tidak mengetahui aurat perempuan. Artinya laisa lahum, anak-anak tersebut tidak punya ilmu tentang aurat perempuan. Dia tidak bisa mengatakan ini wanita cantik yang menarik. Nah, itu belum mengerti hal semacam itu. Dan tidak dijumpai pada mereka syahwat. Ba'du, belum dijumpai padanya syahwat. Maka ayat ini dalil bahasanya kalau anak kecil yang sudah tamyiz, maka seorang wanita harus menutup diri darinya sebagaimana dia menyikapinya sebagaimana laki-laki dewasa. Li'ana yadhhar, karena dia sudah mengerti aurat perempuan. Dan jika kita renungkan hal ini, maka ini adalah problem di Arab Saudi. Hal yang terlalu sa'iq, apakah kemudian sopir pribadi ataukah kemudian laki-laki yang jadi pembantu, bantu-bantu di rumah, itu termasuk mereka-mereka at-tabi'ina ghairul ulil irbah minarijal atau tidak termasuk? Apakah Allah mengecualikan laki-laki semacam itu dalam ayat ini? Min dimni, bagian dari yang Allah kecualikan sehingga seorang wanita boleh menampakkan wajahnya dan sebagian perhiasannya, daya tariknya kepadanya. Ternyata jawabannya hasa wallahi, demi Allah mereka tidak termasuk. Lam yustasna, tidak termasuk dalam pengecualian. Bahkan ya sopir pribadi atau kemudian pembantu, orang yang bantu-bantu di rumah, jika dia laki-laki, dia laki-laki ajnabi yang wajib bagi seorang wanita untuk berhijab darinya. Waqat waqa'a bisabab at-tafrid, dan terjadi dengan sebab meremehkan hukum ini banyak perbuatan keji. Yanda lahal jabin, yang jabin, yang dahi itu mengerut karenanya. Ini maka sesuatu yang kemudian apa? Sesuatu yang ini bikin dahi mengerut karenanya. Bahasa Arabnya yanda lahat jabin. Ya bahasa kita ya, ya kalau bahasa yang lebih familiar di bahasa kita ngelus dada. Nah, bikin orang ngelus dada, terjadilah musibah yang bikin orang ngelus dada. Ya, kadang bahasa kita juga mengerlingkan apa, ngernyitkan dahi, ya, ada juga. Tapi mungkin yang lebih populer dan lebih ini ya ngelus dada karenanya. Dada orang yang beriman. Dan boleh jadi perbuatan keji atas zina tadi terjadi karena ridha, artinya suka sama suka. Si perempuan, ini majikan, ini perempuan suka dengan sopir. Atau an-ikhtisab, pemerkosaan. Atau diperkosa oleh sopir. Ini terkadang terjadi semacam ini di Arab Saudi. Permasalahan sopir. Wa takulluh, dan ini semua adalah dampak dari ihmal, meremehkan perintah Allah. Yang dalam perintah Allah jika dilaksanakan terdapat penjagaan dan terjaganya kehormatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah tutup dengan, dan janganlah mereka perempuan itu memukulkan kaki-kakinya ke tanah, ke lantai, untuk memberitahukan kepada laki-laki ini perhiasan yang mereka tutupi, yaitu gelang kaki. Wahada aidan, dan ini juga termasuk perkara yang terdapat padanya perlindungan pada wanita dan terjaganya kehormatan wanita. Maka jika seorang wanita misalnya memakai khal-khal, gelang kaki, yaitu yang ada tentu di kaki, maka tidak boleh baginya untuk dia pukulkan kakinya ke lantai untuk menarik pandangan laki-laki ajnabi padanya. Li'anna takunu fatinah lahum, karena wanita semacam itu dia menggoda laki-laki tadi jika dia melakukan hal tersebut. Memindali kaitan, dan termasuk hal tersebut, termasuk sejenis dengan memukulkan kaki. Terjadi manakala seorang wanita itu memakai al-hidha, sepatu yang memiliki suara kalau dia melangkah di lantai. Maka termasuk membunyikan kaki, itu kata beliau pakai sepatu yang kalau dipakai oleh seorang wanita kemudian dia pakai untuk melangkah di lantai maka bunyi. Yang ini diantaranya adalah, dan ini adalah dzilka'ab al-ahli, ini kasus manakala sepatu tersebut hak tinggi. Sepatu tadi memiliki al-ka'ab al-ali, berhak tinggi. Itu kalau dipakai itu mesti bersuara. Nah, kenapa beliau permasalahkan sepatu hak tinggi? Li'annahu, karena sepatu tersebut yudhir, menampakkan ajuzal mar'ah, bagian belakang dari wanita. Boleh jadi yang beliau maksudkan ini apa, mungkin ini mungkin nanti kemudian terlihat pakaian dalamannya ini karena hak tinggi, karena dampak dari hak tinggi atau semacam itu. Demikian juga li'anu yuhdis al-aswat, kan itu menghasilkan suara yang menarik pandangan laki-laki, orang akan noleh, ini siapa yang lewat. Oleh karena itu maka wanita yang beriman, yang menjaga kehormatan, yang salih akan menjauhi hal tersebut, menjauhi sepatu hak tinggi. Watakhtar, dan dia akan memilih untuk dirinya ahdiyah, sepatu yang tidak mengantarkan kepada sesuatu yang Allah haramkan, yaitu menimbulkan suara, membuat suara di lantai. Maka di sini beliau katakan bahasanya menghasilkan suara di bagian bawah badan wanita itu adalah satu hal yang haram. Dan sarana yang mengantarkan kepada hal tersebut hukumnya juga haram. Dan di antara sarananya adalah sepatu hak tinggi. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup ayatnya dengan penutup yang sangat luar biasa pentingnya, penting sekali, dengan Allah katakan, Allah Jalla wa Ala berfirman, bertobatlah kalian kepada Allah semua kalian, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya, siapa yang telah menyanyiakan aturan Allah di atas, yang ceroboh, yang melanggar aturan-aturan Allah di atas, faltubadir, maka adalah dia bersegera bertobat, supaya dia termasuk barisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan di antara pelajaran yang lain dari wala yadribna bi arjulihinna, ini jadi dalil dalil ulama yang mengatakan bahasanya telapak kaki perempuan adalah aurat di hadapan laki-laki, sehingga wanita di masa silam itu dia tidak bisa pamer gelang kakinya kecuali dengan cara ketika jalan sambil digebrak-gebrakan, sehingga bunyi. Ini menunjukkan bahasanya kain mereka terjulur sehingga menutupi kakinya, menutupi telapak kakinya. Seandainya tidak, seandainya kainnya cuma sampai setengah betisnya, tidak perlu pukul-pukul. Juga akan terlihat, tinggal bikin yang menarik, kinclong, maka akan maka sudah cukup, tidak perlu dipukul-pukulkan. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.